Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fiddin, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-18 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Yaitu orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mengaku-ngaku anak Allah dan juga bahkan kekasihnya. Namun dalam keadaan demikian, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka seru atau yang mereka katakan. Buktinya Allah Ta'ala mengadab mereka. Kalau benar-benar mereka itu adalah kekasih Allah Ta'ala, anak-anak kesayangannya, niscaya Allah Ta'ala tidak akan mengadab mereka. Karena memang orang Yahud dan Nasara, di dalam ayat yang lainnya pun Allah Ta'ala telah menjelaskan mereka adalah orang-orang yang berani mengklaim, berani mengaku-ngaku surga itu milik mereka. Milik mereka. Yaitu sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Artinya mereka mengatakan tidak ada yang akan masuk surga kecuali orang Yahud atau orang Nasara. Dibantah oleh Allah Ta'ala, itu adalah apa? Angan-angan mereka sendiri. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah argumen kalian, bukti kalian, hujjah kalian kalau kalian benar-benar jujur. Jadi mereka sudah mengaku-ngaku surga itu milik mereka. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahud atau Nasara katanya. Kita lihat sekarang bagaimana tingkah laku mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kata mereka, berkata orang Yahud dan Nasara, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Paham ya? Bayangkan, mengaku-ngaku anak Allah dan orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Qul, katakanlah kepada mereka, falima yu'adzibu, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau benar-benar kalian itu adalah anak Allah dan Allah Ta'ala cintai kalian, kenapa justru Allah Ta'ala mengadab kalian dengan sebab dosa kalian? Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan yang benar itu kalian itu manusia biasa dari kalangan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Yang Allah Ta'ala mengampuni bagi siapa punya Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala mengadab bagi siapa punya Allah Ta'ala kehendaki. Walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir. Dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun athabahumullah wa za'ama al-yahud wan nasara annahum abna'ullah wa ahibba'uh. Ini bayangkan, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka beranggapan, mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka itu adalah anak-anak Allah dan apa? Dan makhluk atau hamba kesayangan Allah Ta'ala. Bayangkan itu. Perhatikan tafsirannya itu ya, simak baik-baik ya. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, fali ayyi syai'in yu'adzibukum bidzunubikum. Sekarang kalau kalian itu benar-benar orang-orang yang Allah cintai dan anak-anak Allah, maka dengan sebab apa kalian justru Allah Ta'ala mengadab kalian? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala sini? Katakanlah kepada mereka, wahai rasul, kemudian kenapa kalian justru Allah Ta'ala mengadab kalian dengan sebab dosa kalian? Falau kuntum ahbabahu ma'adzabakum. Kalau seandainya kalian itu benar-benar Orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, niscaya Allah Ta'ala tidak akan mengadab kalian. Bayangkan itu. Allah Ta'ala mengadab mereka. Karena itu sekedar pengakuan mereka saja. Fallahu la yuhibbu illa man ata'ah. Maka Allah Ta'ala tidaklah mencintai kecuali orang yang mentaatinya. Wa qul lahum, katakanlah kepada mereka, bal antum khalqun mislu sa'iri bani Adam. Bahkan kalian itu adalah makhluk-makhluk seperti seluruh anak keturunan Nabi Adam. Jadi enggak ada bedanya sebenarnya. Yang bedakan adalah apa? Keimanan dan ketakwaan. Itulah yang bedakan. Kita lihat sini. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, bal antum khalqun mislu sa'iri bani Adam, in ahsantum juzitum bi ihsanikum khaira wa in asa'tum juzitum bi sa'atikum syarra. Jika kalian berbuat kebaikan, kalian akan dibalasi dengan sebab kebaikan tersebut dengan kebaikan pula. Dan jika kalian berbuat kejelekan, niscaya kalian juga akan dibalasi dengan sebab kejelekan tersebut dengan kejelekan juga. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak pilih kasih. Yang bedakan adalah apa? Keimanan dan ketakwaan. Hatta di antara kaum muslimin saja, di antara kaum mukminin saja, yang bisa bedakan adalah apa? Keimanan dan ketakwaan. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat postur tubuh kalian, bentuk-bentuk tubuh kalian, dan tidak pula melihat harta-harta kalian. Tapi yang Allah Ta'ala lihat apa? Yang Allah Ta'ala lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi tolak ukurnya itu. Hati kalian ikhlas tidak kalau beramal? Amalan kalian mencocoki sunnah atau tidak? Itu yang dilihat. Ada postur tubuh, bentuk tubuh kita, penampilan kita, itu Allah Ta'ala tidak melihatnya. Harta kita, Allah Ta'ala tidak memandangnya. Yang dipandang itu hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Kemudian juga Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan sebagai barometer, ukuran. Nah, sebagai ukuran atau barometer. Nah, humsalannya, nah, barakallahu fikum, perhatikan lagi, simak tafsirannya itu. Nah, barakallahu fikum. Fallahu yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah Ta'ala mengampuni, memberikan ampunan kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan mengadab siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa huwa malikul mulk. Dialah zat yang apa? Memiliki semua kekuasaan. Yusarrifu kama yasha'u wa ilaihil marji'. Artinya apa? Allah Ta'ala mengendalikan, mengatur sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan semuanya akan dikembalikan kepadanya. Fayahkumu baina ibadih wa yudzi kullan bima yastahiq. Maka Allah Ta'ala akan menghukumi di antara hamba-hambanya dan akan balasi masing-masing sesuai dengan yang berhak, yang layak untuk di nah barakallahu fikum diberikan. Ikhwani fi din azza wa jalla. Jadi ayat yang mulia ini memberikan gambaran kepada kita semuanya, kalau cuma sekedar pengakuan itu tidak bisa merusak atau mengubah hakikat. Hakikatnya bagaimana gitu loh. Ini orang Yahud Nasara ngaku-ngaku. Mengaku-ngaku anak Allah, kemudian juga mengaku-ngaku orang yang Allah cintai gitu loh. Tapi amalannya dilihat dulu. Paham ya? Kalau cuma mengaku-ngaku banyak, apalagi di zaman kita sekarang ini, banyak orang yang mengaku-ngaku cinta Rasul, cinta Allah. Bahkan bukan hanya sekedar pengakuan aja, jaket pun ada tulisannya Jamaah Mujir Rasul. Paham ya? Allah musta'an. Tapi kalau cuma ucapan, pengakuan, itu belum cukup. Amalannya, prakteknya bagaimana? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-19. Ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashir wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai ahlul kitab, yaitu siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami menjelaskan kepada kalian di masa-masa antara Rasulullah dan para rasul. Paham ya? Antakulu, agar kalian mengatakan, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka enggak punya hujah, enggak bisa mereka mengatakan tidak datang kepada kami pemberi kabar gembira, tidak pula pemberi peringatan. Bahkan datang gitu loh. Nabi dan Rasul sudah ada, diutus di tengah-tengah mereka. Bal nah faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Bahkan apa? Sungguh telah datang kepada kalian pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, yaitu para rasul. Naam. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan tafsirannya di situ. Ya ayyuhal yahud wan nasara, qad ja'akum rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai orang-orang Yahud dan Nasara, sungguh telah datang di hadapan kalian Rasul kami. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyin lakum al-haqqa wal huda, yang menjelaskan di hadapan kalian kebenaran dan petunjuk. Ba'da muddatin minaz zaman, setelah beberapa saat dari waktu yang ada. Baina irsalihi wa irsali Isa ibn Maryam, antara diutusnya Nabi Muhammad dan diutusnya Isa ibn Maryam. Li'alla taqulu, agar kalian tidak mengatakan maja'ana min basyirin wala nadhir, biar enggak punya alasan lagi itu. Agar kalian enggak mengatakan tidak datang kepada kami pemberi kabar gembira, tidak pula pemberi peringatan. Enggak ada kata. Itu enggak bisa diucapkan seperti itu. Fala udra lakum ba'da irsalihi ilaikum, enggak ada udzur lagi, enggak ada alasan lagi untuk kalian setelah Allah telah utus Nabi Muhammad di tengah-tengah kalian. Bayangkan itu. Apa udurnya sekarang? Enggak ada mereka mencari alasan enggak bisa. Faqad ja'akum minallahi rasulun, ini. Sungguh telah datang di hadapan kalian dari Allah rasul, seorang utusan. Yubashiru man amana bihi wa yundiru man 'asa, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengannya dan juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Min iqabil 'asi wa thawabil muti', artinya dan Allah Ta'ala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu, baik itu menghukum, memberikan hukuman kepada pelaku maksiat dan memberikan apa pahala bagi orang yang taat. Jadi bukannya sekedar pengakuan, bukan sekedar slogan saja, buktikan kalau benar-benar cinta Allah, cinta Rasul. Nah barakallahu fikum, karena kalau cuma pengakuan banyak orang yang mentaati, banyak orang yang mengakui, tapi untuk mentaatinya, membuktikannya butuh praktek amalan. Nah barakallahu fikum. Sebagaimana dalam pantun yang sering ana ulang-ulang itu apa? Laukana hubbuka shadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu benar, jujur, enggak main-main, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai orang lain, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Paham ya? Jadi kalau dia mencintai seorang, biasanya dia akan mentaati apa yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai tadi itu. Seperti itu. Jadi kalau dia mengaku cinta Allah, cinta Rasul, taatilah. Taati syariatnya. Seperti itu. Bukan sekedar pengakuan saja. Naam. Kalau cuma ngaku-ngakuan banyak. Ngaku-ngaku ahlu sunnah juga banyak. Ana sunni, ana salafi, ana ahlu sunnah. Cuma pengakuan saja. Paham ya? Sebagaimana dalam pantun juga sering antum dengar, apa itu? Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahu midaka. Setiap orang ngaku-ngaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Setiap orang banyak yang mengaku ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah sebenarnya berlepas diri dari pengakuan tersebut karena prakteknya enggak ada gitu loh. Paham ya? Cuma teriak sana teriak sini, kami ahlu sunnah, sunni salafi, kami salafi, kami aswaja. Prakteknya itu perlu diperhatikan. Jadi kalau mengaku-ngaku sunni salafi, ahlu sunnati wal jamaah, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan, keyakinan. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Ngaku salafi ya ikuti para salaf, bagaimana dakwah mereka? Dakwah mereka tidak pernah menempuh dengan apa? Menempuh cara maksiat. Ikutilah dakwah mereka. Dakwah Nabi kita Muhammad SAW tersebar ke seluruh dunia, pernah enggak dijumpai menempuh cara maksiat? Enggak pernah. Jangan malah muncul orang belakangan dakwah dengan televisi. Tujuannya biar tersebar kemana-mana. Maksiat lagi di situ. Paham ya? Nah, kenapa enggak mencontoh Rasulullah bagaimana dakwah beliau? Dakwah beliau tersebar ke seluruh dunia pun enggak menempuh cara maksiat. Ikutilah cara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada istilah na barakallahu fikum ini maslahah, ini maslahah, tapi melanggar syariat enggak ada. Maslahah suatu manfaat, kalau tidak berseberangan syariat tidak masalah. Seperti wasail, perantara-perantara, memperjelas orang biar orang faham, papan tulis atau yang semisalnya, enggak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke wasail muharramah, sarana-sarana yang diharamkan, televisi atau penggalangan dana, donasi, proposal atau yang semisalnya, hindari. Itu semuanya mengarah kepada apa? Perkara yang di dalamnya unsur kemaksiatan, yaitu minta-minta. Namallahu musta'an. Ini sekedar selingan barakallahu fikum, menjelaskan bahwasanya orang Yahud dan Nasara, mereka hanya ucapan saja, ngaku-ngaku tapi tidak mengamalkannya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi berikutnya barakallahu fikum biar lebih jelas lagi. Ayat yang ke-20. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumit quru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin." Masyaallah. Bayangkan. Sudah diberikan karunia yang sangat luar biasa. Bani Israel semula diberikan kenikmatan yang sangat besar, tapi mereka kufur di kemudian hari. Kita lihat, wa id qala Musa, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, ingatlah kalian nikmat Allah, syukurilah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Id ja'ala fikum anbiya," apa di antaranya? Yaitu ketika Allah Ta'ala telah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi. "Wa ja'alakum mulukan," dan Allah Ta'ala jadikan kalian orang-orang yang merdeka. "Wa atakum," dan Allah telah berikan kepada kalian, "malam yu'ti ahadan," sesuatu yang belum pernah diberikan seorang pun minal alamin, dari alam semesta ini. Jadi Bani Israel aslinya sudah diberikan pemberian sangat besar, yang pemberian tersebut belum pernah diberikan kepada apa? Manusia na'barakallahu fin zamannya. Menunjukkan bahwasanya nikmatnya luar biasa itu. Nah, peringatan, kita lihat tafsirannya biar jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah wadkur ayyuhar rasul. Perhatikan tafsirnya itu ya. Lihat ya. Wadkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai rasul. Id qala Musa alaihi salam liqaumi, ketika Musa berkata kaumnya, "Ya Bani Israel." Ingat-ingat, Bani Israel berarti apa? Anak keturunan Ya'qub alaihi salam. Naam. Karena Israel itu Ya'qub alaihi salam. Jadi kalau antum melaknat Israel keliru. Laknat untuk Israel keliru. Israel Ya'qub alaihi salam. Israel Ya'qub alaihi salam. Jadi Bani Israel anak keturunan Ya'qub alaihi salam. Naam. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Israel, udhkuru ni'matallahi 'alaikum," ingatlah kalian kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, "id ja'ala fikum anbiya," yaitu ketika Allah Ta'ala menjadikan para nabi di tengah-tengah kalian, "wa ja'alakum mulukan tamlikuna amrakum ba'dan kuntum mamlukin li fir'aun wa qaumih." Bayangkan ini, kenikmatan yang sangat luar biasa besar. Yaitu juga ketika Allah Ta'ala menjadikan kalian orang-orang yang merdeka, berkuasa, kalian memiliki perkara kalian, urusan kalian, maksudnya menjadi pemimpin, menjadi penguasa, yang sebelumnya kalian dulu dimiliki, kalian dulunya budak, diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya, dientaskan, selamatkan, diberikan kenikmatan. Waqad manahakum min ni'amihi, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada kalian dari sebagian nikmat-nikmatnya, sunufan, berbagai macam kenikmatan. Lam yamnahha ahadun ahadan min alami zamanikum, yang belum pernah Allah Ta'ala karuniakan nikmat tersebut kepada seorang pun dari kalangan alam semesta ini di zaman kalian. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, belum pernah. Berarti menunjukkan luar biasa ini kan? Tapi ternyata mereka tidak bersyukur. Itulah akibat dari orang-orang yang kufur. Kalau kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala itu akan dicabut. Jadi bukan berarti semata-mata Allah Ta'ala mendzalimi itu, enggak, Allah Ta'ala enggak mendzalimi sama sekali. Itu sebabnya karena manusia itu sendiri enggak mau bersyukur, ingkar nikmat, kufur nikmat, akhirnya Allah Ta'ala cabut kembali. Sebagaimana ungkapan Allah Ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Artinya apa? Yang demikian itu tidaklah Allah Ta'ala mengubah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Sebabnya karena mereka sendiri yang mengubah. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang sering anak ulang-ulang, apa itu? Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Dan Allah telah memberikan permisalan, contoh suatu kampung yang dulunya tenang, tentram, langgeng, datang rezeki dari seluruh penjuru, enggak sembarangan. Datang rezekinya dari seluruh penjuru. Apa akibatnya kita lihat, akibat berikutnya enggak bersyukur. Fakafarat bi an'amillah, akhirnya kufur terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Ta'ala hukum mereka dengan rasa lapar dan rasa takut. Dengan sebab apa? Dengan sebab ulah pekerjaan mereka sendiri. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, sekecil apapun nikmat yang kita rasakan kita syukuri. Naam. Kita lihat sini. Ayat yang ke-21 barakallahu fiikum. Ya qaum idkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah yang suci, bumi yang suci. Mana ini maksudnya? Baitul Maqdis, Palestina. Paham ya? Masjid Al-Aqsa. Nah, barakallahu fikum. Diperintahkan untuk masuk ke situ. Nah, barakallahu fikum allati kataballahu lakum, yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian berbalik ke belakang. Takut pada musuh kalian. Jangan. Hadapi musuh kalian. Fatanqalibu khasirin. Karena kalau kalian berbalik ke arah belakang, tidak memerangi musuh kalian, kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Paham ya? Hingga saat ini Allah telah uji, nah barakallahu fikum, Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kenapa? Diperebutkan, ya enggak? Nah barakallahu fikum, orang-orang Yahud ingin menguasai Israel, ingin menguasai, nah barakallahu fikum, bahkan kaum muslimin di Palestina mungkin tidak leluasa. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ini, lihat ini. Nah, barakallahu fikum. Diperintahkan Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala merintahkan, nah barakallahu fikum, Nabi Musa AS akan menyampaikan. Ya qala al-mufassirun atabahumullah, tafsirannya kita lihat. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasah, wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi yang suci, tanah yang suci, ay al-mutahharah, yang disucikan. Wahia Baitul Maqdis. Nah, barakallahu fikum. Wa ma haulaha, dan sekelilingnya, bayangkan, suci. Allati wa'adallahu an tadkhuluha, ya Allah telah menjanjikan agar kalian masukinya. Wa tuqatilu man fiha minal kufar, dan perangilah orang-orang kufar yang ada dalamnya. Wa la tarji'u an qitalil jabbarin, dan jangan sekali-kali kalian kembali. Kembali itu maksudnya kembali ke belakang dari memerangi orang-orang yang jahat dan bengis. Majulah ke depan, itu maksudnya. Fatakhsaru khairat dunya wa khairal akhirah, yang mana kalau kalian kembali ke belakang, takut mundur dari memerangi musuh tersebut, kalian akan rugi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Akan rugi, kehilangan kebaikan dunia dan akhirat. Ayat yang berikutnya, yang ke-22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa'inya khrudu minha fa'inna dakhilun. Bayangkan ini. Akhirnya mereka setelah dinasihati, kaumnya Nabi Musa setelah dinasihati, kembali berkata kepada Nabi Musa. Berkata kepada Nabi Musa, mengatakan apa? Perhatikan itu ya. Nah, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri tersebut, ada kaum yang mereka itu bengis dan jahat. Kami tidak akan bisa masuk. Tidak akan masukinya sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar, baru kami masuk, katanya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun, qalu ya Musa, inna fiha qauman ashidda akwiya. Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada kaum, ada manusia-manusia yang mereka itu keras, bengis, dan kuat. La taqata lana bi harbihim, kami tidak punya kemampuan untuk memerangi mereka. Wa inna lan nastati'a dukhulaha, kami tidak mampu untuk masuk. Wahum fiha, dalam keadaan kalau mereka masih berada di dalamnya. Fa'in yakhruju minha fa'inna dakhilun. Kalau seandainya mereka mau keluar, dan mereka keluar dari kampung atau negeri tersebut, barulah kami masuk. Ini kata kaumnya ya. Kita lihat lanjutannya yang terakhir. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul baba fa'idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Lihat kaum Nabi Musa alaihi salam yang beriman, yang mereka takut kepada Allah Ta'ala, tidak takut kepada musuhnya. Apa kata mereka? Berkata dua orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dari kalangan orang-orang yang takut kepada Allah, an'amallahu 'alaihima, yang Allah Ta'ala berikan nikmat atas keduanya. Apa yang mereka ungkapkan? Udkhulu 'alaihimul bab, masuklah kalian dari pintu gerbangnya. Masuklah kalian dari pintu gerbangnya, masuk langsung. Paham ya? Maksudnya itu menghadapi mereka, menghadapi musuh-musuh tadi itu ya. Fa idza dakhaltumu, kalau kalian sudah memasukinya, fa innakum ghalibun, berarti kalian menang. Berarti kalian menang. Maksud lawan mereka, bunuh mereka gitu ya. Wa 'alallahi tatawakkalu in kuntum minin, dan hanya kepada Allah lah bertawakallah kalian jika kalian benar-benar apa? Beriman. Di sini dalam ilmu bahasa Arab, antum lihat baik-baik, in kuntum minin, in apa namanya? In syartinya. In syartinya tentunya perlu antum perhatikan baik-baik. In syartinya itu di dalam ilmu bahasa Arab menjazmkan dua fi'il mudhari. Cuman di situ kenapa diakhirkan? Tentunya ada makna tersendiri. Antum lihat ayatnya itu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Aslinya kalau bukan ayatnya, aslinya urut-urutannya, in kuntum mu'minin fatawakkalu 'alallah. Jika kalian benar-benar beriman, maka bertawakallah hanya kepada Allah Ta'ala. Berarti ada makna apa di sini? Hasr. Takdimu mahaku ta'khir yufidu al-hasr. Mendahulukan sesuatu yang diakhirkan itu memberikan faedah hasr, pembatasan. Seharusnya kan in kuntum mu'minin fatawakkalu. Belum. Fa'nya jawab apa? Fa' itu rabb itu ahli jawab syart. In kuntum mu'minin fatawakkalu. Artinya berarti bagaimana artinya? Jika kalian benar-benar beriman, tawakallah hanya kepada Allah Ta'ala, gitu loh. Banyak enggak ayat yang mirip dengan ini? Banyak sekali. Di antaranya adalah ayat yang mana? Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah falatakhafuhum akhafuni in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, jangan takut setan. Takutlah kepada aku. Menunjukkan bahasanya in syartiyah. Penekanan di situ karena diakhirkan. Na barakallahu fikum. Dan jawabannya diikat dengan fa'lu didahulukan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Qala rajulani minal ladina yakhshawna Allah Ta'ala. Berkata dua orang yang mereka termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, anamallahu alaihima bitta'atihi wa ta'ati nabiyyi, yang Allah telah berikan kenikmatan kepada mereka berdua dengan mentaati Allah dan mentaati nabinya. Li bani Israel, berkata kepada bani Israel, udkhulu ala ha'ulail jabbarin, masuklah kalian kepada mereka-mereka orang-orang yang bengis dan jahat. Lewat mana? Baba madinatihim, pintu gerbang kampung negeri mereka. Masuklah. Akhdan bil asbab, dalam keadaan mengambil sebab. Bukan masuk tangan kosong, tidak. Tetap bawa senjata juga, itu loh. Maksudnya itu hadapi mereka. Ngam. Fa idza dakhaltumul baba ghalabtumuhum. Kalau kalian bisa masuk pintu tersebut, pintu gerbang tersebut, berarti kalian sudah mengalahkan mereka. Wa 'alallahi wahdah fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah semata bertawakallah kalian. In kuntum musaddiqina rasulah fi ma ja'akum bih, jika kalian benar-benar percaya, yakin, membenarkan rasulnya terhadap apa yang dibawa rasul tersebut kepada kalian, aminina bisyari'ih, jika kalian benar-benar beramal dengan syariatnya. Kesimpulannya, barakallahu fikum wa hidakumullah, yang namanya tawakal butuh yang namanya apa? Sebab. Jadi ketika diperintahkan untuk masuk ke negeri tersebut, bukan berarti masuk tangan kosong, tapi dihadapi bertekad bulat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah bertekad bulat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yuwaffiqan wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.